Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin kalam sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn al-Hasan ibn al-Husain al-ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk bab yang ke-12 yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, yakni bab fi bayani kathrati turuqil khair. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Apa yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, beberapa contoh di antaranya, karena ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang jalan-jalan kebaikan, baik itu secara umum ataupun disebutkan jenis-jenis tertentu atau bahkan bagaimana cara mendapatkan kebaikan tersebut, semuanya disebutkan oleh Allah dan jumlahnya begitu banyak. Maka sebagaimana kata An-Nawawi rahimahullah taala, wal ayatu fil bab katsirah. Kalau kita mau menelisik ayat di dalam Al-Qur'anul Karim tentang bab ini, sungguh jumlahnya sangat banyak. Namun beliau memberikan beberapa di antaranya yang mewakili. Dan kita berhenti pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-15, kata Allah, "Man 'amila shalihan fali nafsihi." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh, fali nafsihi, maka amal saleh atau kebaikan itu akan kembali manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan dalam konteks syarat man, barang siapa. Jadi siapa saja yang mau untuk beramal dan amalan tersebut adalah amalan yang saleh. Insyaallah kita semua sudah paham apa yang dimaksud dengan amal saleh itu. Bukan amal kebaikan. Kurang tepat jika amalan saleh itu diterjemahkan dengan amal kebaikan. Kenapa? Kalau amal kebaikan itu akan kembali kepada masing-masing persepsi manusia. Tapi Allah sebutkan man 'amila shalihan. Siapa yang mau beramal soleh. Kenapa beramal soleh? Karena di dalam syariat Allah mensyaratkan apa amalan yang disebut dengan amalan soleh itu. Tayyib. Yang disebut dengan amalan soleh sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, Al-Fudail Ibn Iyadh rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat yang pertama di dalam surat Al-Mulk, beliau mengatakan yang dimaksud dengan amal soleh itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu amalan yang ikhlas dan amalan yang aswab, yang paling tepat. Jadi dari hatinya dia laksanakan hanya untuk mengharap ridha Allah. Ini makna ikhlas, jangan diperluas. Kalau dalam masalah agama ikhlas kita sempitkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kebaikan yang kamu lakukan itu murni engkau lakukan karena mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan lain, tidak ada urusan atau tendensi yang lain. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, amalan itu harus shawab. Yang paling tepatnya. Yang paling tepat bagaimana? Yang paling tepat sesuai dengan apa yang diminta oleh syariat. Allah Subhanahu wa taala meminta salat itu yang bagus adalah seperti ini. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam caranya. Dan Rasulullah mengajarkan itu kepada para sahabat. Para sahabat mengajarkan kepada murid-muridnya sampai di zaman kita sekarang ini. Maka ketika kita mau untuk sholat dengan cara yang benar, ikuti bagaimana cara sholat yang dahulu diamalkan oleh Nabi SAW. Kalau kita sholat, katakanlah ikhlas, tetapi tidak sesuai caranya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka batal sholat itu. Tidak diterima sholat itu, tidak sah sholat itu, dan tidak bisa disebut dengan sebuah amalan sholat, meskipun ikhlas. Jadi amal yang soleh adalah amal perbuatan yang didasari keikhlasan dan benar sesuai contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tayyib, kita kembali. Siapapun yang mengamalkan amalan soleh, fali nafsihi, maka kembalinya manfaat dari amalan soleh itu adalah kepada dirinya sendiri. Allah tidak membatasi amalan soleh apa itu, karena disebutkan di sini dengan lafad mufrad dan dinakirahkan man amila solihan, siapa saja yang mau mengamalkan amal soleh, barang itu satu. Tapi kalau itu adalah amal soleh, kembali manfaatnya untuk diri dia sendiri. Ini minimalnya. Tidak ada amalan soleh yang tidak kembali kepada diri kita. Taib. Ada di sana amalan-amalan soleh yang sifatnya muta'addi. Amal soleh muta'addi adalah amal soleh yang manfaatnya itu bukan terbatas pada diri kita, tapi juga sampai menyalur kepada orang lain. Taib. Amalan soleh yang menyalur kepada orang lain itu bukan berarti bagian kita kurang, tidak, tapi justru akan semakin menambah banyak apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan. Berbeda dengan sesuatu dari dunia, ketika kita memberikannya kepada orang lain maka jatah kita akan berkurang, milik kita akan berkurang. Amal soleh tidak demikian. Amal soleh ketika itu menyangkut diri kamu kemudian bermanfaat lagi untuk orang lain, engkau mendapatkan jatah penuh sempurna atas apa yang kau amalkan, dan apa yang dirasakan oleh orang lain itu kamu akan dibalas. Itu kalau manfaatnya kepada satu orang. Kalau manfaatnya kepada dua orang, apa yang dirasakan dua orang itu kamu akan dibalas, dan seterusnya. Jadi semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari amal soleh muta'addi yang bersumber dari kita, akan semakin banyak pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Dalil ini masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Memang terlihat ringkas, pendek, tapi telitinya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjadikannya sebagai sebuah penegas tentang judul bab yang beliau sebutkan. Di mana amal soleh itu benar-benar tidak terbatas. Selama amalan tersebut masuk dalam kategori amalan soleh, mau dia kecil, mau dia ringan, mau dia dianggap remeh oleh kita, amalan itu akan membawa efek yang sangat besar. Nah, ini hasungan, ini dorongan, semangat agar kita tidak bermalas-malasan untuk melakukan amal soleh sekecil apapun itu. Engkau hari ini mungkin sedang datang futurnya, mungkin saya bisa melakukan hari ini amal ketaatan, ya ini yang menurut saya ringan, lakukanlah, itu akan bermanfaat dibandingkan ketika hari ini datang masa futur kita, lemah semangat, sedang kok rasanya seperti malas beribadah, lalu lantas kita tidak beribadah sama sekali, rugi seperti itu. Manusia itu dijadikan jibillahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat dasarnya mudah bosan, mudah merasa letih. Jadi futur kepada dalam manusia itu pasti ada, beda dengan malaikat. Tidak ada kata futur pada malaikat. Mereka beribadah seterusnya, mau sampai waktu berapa lama pun, seberat apapun tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada malaikat itu namanya futur atau ingin sedikit istirahat dari amal ibadah. Tidak ada malaikat seperti itu. Tapi kalau manusia pasti ada. Sebaik apapun dia, serajin apapun dia, sesoleh apapun dia, pasti akan merasakan yang namanya masa futur. Nah, tinggal bagaimana cara mengelola masa futur tersebut. Jangan sampai kosong sama sekali dari ibadah. Seorang muslim itu kan tidak mungkin kosong hari-harinya dari ibadah. Sekali dia kosong harinya dari ibadah, otomatis dia keluar dari Islam. Loh, kenapa keluar dari Islam? Setiap hari itu ada sholat wajib 5 waktu, iya kan? Satu kali dia meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, apa hukumnya? Kafir. Karena dia meninggalkan sholat yang wajib dengan sengaja. Maka seorang muslim itu mustahil hari-harinya kosong dari ibadah. Kalau sampai kosong dari ibadah, kafir dia. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayyib, kita lanjutkan kemudian. Dalil-dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, wa ammal ahadithu fakathiratun jiddan. Adapun dalil-dalil dari hadis yang menunjukkan tentang bab ini, maka jumlahnya juga sangat banyak. Wa hiya ghairu munhasiratun, dan dalil-dalil itu tidak bisa dibatasi. Maksudnya hanya ini, hanya itu. Lebih luas lagi dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhkuru tarafan minha. Kami akan sebutkan beberapa di antara dalil-dalil tersebut. Taib. Al-awwal yang pertama. An Abi Dzarrin, dari sahabat Abi Dzar. Siapa nama beliau? Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qultu, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling utama? Tayyib. Lihat kebiasaan para sahabat, mereka antusias, semangat untuk bertanya kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan ini keistimewaannya. Kalau hanya semangat bertanya kebaikan, rata-rata manusia bisa melakukannya. Perbedaannya antara sahabat dengan yang bukan sahabat apalagi antara sahabat dengan kaum muslimin di akhir zaman ini, istimewanya adalah para sahabat itu jika mereka bertanya kebaikan, maka tujuan pertanyaannya adalah untuk beramal, pasti. Mereka bertanya satu kebaikan begini, dijawab nanti oleh Nabi SAW, akan segera dilakukan. Berbeda dengan selain mereka, apalagi kaum muslimin di akhir zaman ini. Mereka bertanya, akan tetapi tidak bermaksud untuk segera menjalankan apa yang ditanyakan. Banyak kan manusia sekarang, apa istilahnya, ingin tahu. Apalagi kalau masalah syariat begini-begini, dia ingin tahu, dia selalu bertanya, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana, kalau begini bagaimana. Tapi praktek kenyataannya, dari pertanyaan yang mereka ajukan itu, yang mereka ingin tahu itu, sedikit dari kaum muslimin di zaman sekarang ini yang mau untuk langsung mengamalkannya. Kebanyakannya hanya sebagai penambah ilmu, tambahan faedah, oh begini. Jawaban Ustaz Fulan begini, jawaban Ustaz Alan begitu, jawaban Syekh Fulan begini, jawaban Syekh Alan begitu. Jadi hanya koleksi jawaban saja, koleksi ilmu, tanpa dia ada keinginan untuk mengamalkannya. Ini bedanya dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tayib, kita kembali ke hadis. Abu Dzar bertanya kepada Nabi, "Ayyul a'mali afdal?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Qala, beliau menjawab, "Al-imanu billah." Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal jihadu fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah. Ini amalan yang paling utama. Tapi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan pembatasan, bukan pengkhususan. Berarti amalan terbesar adalah itu? Tidak. Kalau kita perhatikan jawaban beliau tadi, amalan yang paling utama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu bukan satu bentuk ibadah, tidak. Tapi iman kepada Allah sebagaimana sudah sering kita bahas adalah dasar dari semua ibadah. Ibadah apapun itu mustahil dia kosong dari iman. Engkau sholat, kenapa berangkat sholat? Karena didasari keimanan kepada Allah. Engkau puasa, kenapa berpuasa? Jawabannya karena didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai amalan yang paling tinggi di dalam Islam, yaitu yang disebutkan berikutnya, al-jihad fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah itu adalah amalan paling besar, paling tinggi di dalam syariat Islam. Tayib. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang panjang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah." Dhirwatu sanamnya Islam, dhirwatu sanam itu bagian paling pucuk dari sesuatu, yang paling tingginya. Nah, Islam itu selayaknya sebuah bangunan yang paling tingginya, bagian yang paling utamanya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan melibatkan banyak aspek dari diri kita. Iya, fisik pengorbanan, ya juga butuh waktu dikorbankan, keluarga juga dikorbankan, harta dikorbankan, bahkan nyawa kita juga dikorbankan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puncak tertinggi dari keislaman seseorang adalah ketika dia mudah untuk mau keluar berjihad di jalan Allah. Nah, amalan jihad di jalan Allah ini mustahil kalau keimanan seseorang itu tidak kuat. Maka antara iman dan jihad yang disebutkan oleh Nabi SAW itu bukan dua perkara yang terpisah, tapi itu dua perkara yang saling berhubungan. Engkau mau berjihad di jalan Allah, pasti sudah menunjukkan keimanan yang kuat. Seorang itu mau keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, tidak usah tengok jauh-jauh di zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, di zaman sekarang saja. Kaum muslimin jumlahnya lebih banyak dibandingkan ketika zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum dulu. Sekarang di mana bagian bumi yang tidak ada kaum muslimin? Hampir merata di seluruh permukaan bumi ada kaum muslimin. Tapi lihat berapa persen dari jumlah muslim sekarang yang kalau seandainya diseru dengan jihad yang syar'i, dia bisa keluar dengan mudahnya menuju jihad tersebut. Zaman sekarang ini benar-benar ada pertempuran ini, dia harus keluar meninggalkan ekonominya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, dan menawarkan dirinya menuju kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Realita yang kita lihat anak-anak muslimin sekarang itu adalah anak-anak yang takut. Mereka takut dengan darah, mereka takut dengan peperangan. Ini kita bicara keumuman anak-anak kaum muslimin. Kenapa demikian? Semenjak kecil mereka ini tidak didekatkan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikenalkan dengan rasa sakit dalam beribadah. Tidak dikenalkan dengan rasa sakit ketika itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak para sahabat radhiyallahu taala anhum dahulu, ada yang masih belia-belia menawarkan dirinya untuk berjihad. Satu pekan yang lalu kita bahas siapa di antaranya? Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Usia berapa beliau maju menawarkan diri untuk perang? 13 tahun menawarkan dirinya untuk ikut berperang, dan perang besar loh, bukan perang kecil. Perang besar pada perang apa? Pada perang Uhud beliau menawarkan diri. Ini perang besar. Ada enggak anak sekarang umur 13 tahun, 14 tahun sudah menawarkan diri ikut jihad? Sangat jarang. Baru di tahun berikutnya ketika 14 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan ketika perang Ahzab, diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usia belasan tahun. Lah kenapa tekad mereka kok bisa begitu yakin, bisa begitu besar untuk mengorbankan dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Pendidikan ayahnya, pendidikan orang tuanya sedari kecil. Banyak kita lihat sekarang bagaimana kebanyakan kaum muslimin justru terbawa arus dengan pendidikan-pendidikan yang bukan bagian dari pendidikan Islam. Parentingnya bukan lihat parenting Islam, tapi parenting orang-orang di luar sana yang orientasinya dunia. Maka cara mengajarkan anak semenjak kecil bukan seperti para sahabat mengajarkan anak-anak mereka. Sekarang banyak alasan, yang penting anak senang, yang pas. Sampai usia berapa yang penting anak senang? Islam tidak mengajarkan demikian. Ketika anak usia 1 tahun harus bagaimana engkau ajarkan? Ya memang ada stepnya, ada prosesnya, dan itu sudah diatur di dalam Islam. Tayib, di antaranya mungkin satu kitab dahulu mungkin dikenal, Nasihati Linnisa. Beliau disebutkan di situ oleh beliau rahimah hafizahullah, dari usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai dia usia diajarkan untuk sholat 7 tahun. Step-stepnya disebutkan dan ada dalilnya semua. Ini kalau kita lakukan semenjak dini, insya Allah kita kan hanya berusaha. Kalau enggak, bukan mesti nanti anak-anak kita besar pasti menjadi pembela agama Allah, tidak. Tapi kita berusaha dari sekarang. Yang kalau berusaha saja hasilnya belum tentu, apalagi yang tidak berusaha dari kecilnya. Maka tanamkan kepada anak-anak kita dari dini mereka, ketika mulai dia mengenal bisa mengucapkan kalimat-kalimat, bisa mendengarkan kalimat, ajarkan kepada mereka tentang Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Memang dia belum bisa memahami, dia bisa hanya akan menirukan. Minimalnya itu berikan. Nanti ketika 2 tahun bagaimana berikan, ketika 3 tahun bagaimana berikan, sehingga nanti mereka tumbuh sudah terbiasa dengan syariat Islam. Mereka ditanya tentang agama sudah tahu. Ini yang langka pada anak-anak muslimin sekarang. Ditanya tentang agamanya enggak tahu. Bagaimana membaca Al-Qur'an dia sudah 9 tahun, sudah 10 tahun, enggak tahu. Bahkan yang lebih parah sudah belasan tahun, sudah 20 tahun, enggak bisa membaca Al-Qur'an. Muslim-muslim hidup di tengah-tengah keluarga muslim, di tengah-tengah keluarga muslim, tapi kenapa dia tidak bisa? Orang tuanya yang tidak memperhatikan pendidikan agamanya sedari kecil. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Kita kembali ke hadis. Amalan yang paling afdol adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Lantas Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya lagi, "Qultu ayyur riqabi afdol?" Lalu aku bertanya kepada Nabi, "Ayyu ar-riqabi afdol?" Riqab apa yang paling utama? Di sini banyak sekali yang menerjemahkan tidak sesuai dengan asalnya, makna asalnya. Baik. Yang dimaksud dengan riqab di sini, kita tahu ar-riqab dari kata rokobah. Rokobah itu budak. Nah biasanya riqab itu dikenal dengan perbuatan kita membebaskan seorang budak di zaman dulu. Kalau sekarang mungkin tidak ada perbudakan. Di zaman dulu, yang namanya riqab berarti membebaskan seorang budak, dibeli kemudian dimerdekakan. Jadi bukan dibeli untuk jadi budaknya, untuk jadi pekerjanya, tidak. Dibeli untuk dibebaskan. Nah beliau bertanya, hamba sahaya yang seperti apa yang paling afdol, yang paling utama untuk saya bebaskan? Baik. Kata Nabi SAW, anfasuha inda ahliha wa athman wa aktharuhum wa aktharuha thamanan. Membebaskan budak yang paling utama adalah budak yang paling berharga. Budak yang paling berharga bagi tuannya dan yang paling mahal harganya. Bisa bayangkan bagaimana budak yang paling berharga itu? Ya, dia punya kekuatan fisik, punya postur yang bagus, semangat bekerja yang baik. dan banyak manfaat untuk tuannya. Ini pasti dicintai. Zaman dulu orang jarang yang punya hanya satu budak. Ada yang punya dua budak, tiga budak, bahkan ada yang punya puluhan, ratusan budak. Dari semuanya itu, yang akan paling dicintai oleh tuannya adalah yang jarang lelah ketika bekerja, yang ketika diberikan tugas bisa menjalankannya dengan baik, fisikalnya bagus, penurut dan seterusnya. Nah, budak yang seperti ini bisa dibayangkan kan berapa harganya? Tidak seperti harga hewan loh, ini manusia, tapi dia seharusnya budak. Harganya mahal. Maka kalau budak yang seperti ini dijual pasti harganya tinggi. Nah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memerdekakan budak yang paling afdal, yang paling utama adalah pilih budak yang paling dicintai oleh tuannya dan paling tinggi hartanya, paling tinggi harganya. Engkau beli, kemudian dibebaskan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Qultu, lalu aku mengatakan, kata Abu Dzar, fa illam af'al, ya Rasulullah, kalau aku tidak bisa melakukannya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau tidak bisa melakukan yang di atas itu tadi, tu'inu sani'an au tasna'u li akhraqa. Engkau bantu seseorang yang sedang bekerja. Au tasna'u li akhraq. Atau engkau bekerja untuk seseorang yang tidak bisa bekerja. Baik. Banyak penafsiran para ulama untuk dua kalimat ini. Nanti akan kita sebutkan. Ini riwayat yang pertama. Kata An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan as-sani' bi-sad al-muhmalah. Sani' sad muhmalah. Sudah terbiasa apa maksudnya sad muhmalah? Sad muhmalah. Apa artinya? Baik, sad tanpa titik. Sad itu. Nah, kata beliau bisad muhmalah. Sad muhmalah berarti sonian. Kalau sekarang tidak perlu seperti ini karena sudah ada titik, sudah ada hamzah dan sudah ada harokat. Tapi zaman dahulu ketika harokat bahasa Arab belum ditemukan, ketika titik dalam bahasa Arab juga belum ditemukan, kalimat-kalimat bahasa Arab itu gundul semua. Jadi nggak ada bedanya antara ba, ta, fa. Nggak ada bedanya, semua bentuknya ya cekung satu. Jim, ha, kha juga tidak ada bedanya, semuanya bentuknya seperti itu. Apalagi sod, dot juga tidak ada bedanya. Maka untuk membedakannya bukan dengan titik, belum ditemukan titik ketika itu. Untuk membedakannya para ulama menulis dengan al-muhmalah. Muhmalah berarti yang tanpa titik. Sod dan dot bentuknya sama. Kalau muhmalah berarti itu sod tanpa titik. Kalau yang dengan titik bagaimana? Al-mu'jamah. Itu berarti yang ada titiknya, dot. Kalau ba, ta, fa ada titiknya semua, tapi satunya titik satu, satunya titik dua, satunya titik tiga. Baik, titik satu apa namanya? Begini, titik satu disebut dengan bil wahidah, dengan titik satu. Tahti berarti bawah, titik bawah. Ta, titiknya berapa? Dua, di bawah atau di atas? Di atas, berarti bil musannah, fauq, dua titik di atas. Fa, bentuknya seperti ini, titiknya berapa? Tiga, di mana? Di atas. Taib. Bithalathah fauq, tiga titik di atas dan seterusnya. Taib. Nah, kata Nawawi, as-sani' yang beliau bawakan ini riwayatnya dengan shad muhmalah tanpa titik. Hadza huwal masyhur, ini dalam riwayat yang masyhur. Wa ruya, tapi ada juga riwayat yang disebutkan dha'i'an. Dha'i'an bukan sani'an. Bil mu'jamah dengan titik. Beda satu titik saja sudah beda artinya. Kalau tanpa titik tadi, kita terjemahkan, engkau membantu seorang yang sedang bekerja, bantu dia dalam pekerjaannya. Kalau dengan titik, dha'i'an, berarti engkau bantu seorang yang tidak punya. Dha'i' itu seorang yang enggak punya. Kalau dalam masalah harta, mungkin dia enggak punya harta, orang miskin. Atau dia punya harta, tapi tidak banyak, orang kekurangan, dibantu. Dua-duanya sah, tapi dalam riwayat, yang masyhur, yang paling banyak datang sanatnya adalah dengan shot. Engkau bantu seorang yang bekerja. Kalau niatmu membantu pekerjaan dia, meringankan pekerjaan dia, engkau akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau engkau tidak mendapati, semua orang yang bekerja sudah mampu, cari orang yang tidak mampu untuk bekerja. Dia lemah, tidak bisa cari penghasilan, carikan penghasilan, berikan kepada dia. Ini kebaikan. Tayyib. Qultu, lalu aku bertanya lagi, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in dha'uftu an ba'dil amal, bagaimana pendapatmu in dha'uftu kalau aku tidak mampu untuk melakukan an ba'dil amal, beberapa amalan di dalam Islam ini. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah engkau sudah tidak mampu begini, tidak mampu begitu, wes seorang yang lemah fisiknya. Bagaimana kalau saya tidak mampu melakukan semua yang di atas itu tadi? Minimalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawaban terakhir, takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Kalau kamu tidak mampu, maka tahan keburukanmu dari orang lain. Tahan keburukanmu dari orang lain, fa innaha, karena sesungguhnya itu shadaqatun minka, adalah sedekah dari kamu, ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 2518 dan Al-Imam Muslim nomor 84. Ma'asyulah rahimani wa rahimakumullah, di sini Abu Dzar banyak bertanya kepada Nabi SAW dan bertingkat pertanyaan beliau, dari yang paling tinggi, kalau tidak bisa merendah, kalau tidak bisa merendah lagi, kalau tidak bisa merendah lagi. Minimalnya apa? Kalau tidak bisa melakukan itu semua, takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Kamu tahan keburukanmu. Jangan sampai engkau menyakiti manusia, entah dengan ucapan, entah dengan perbuatan dan lainnya. Tayib. Pertanyaannya adalah, bisa tidak kita menjaga diri kita ini untuk tidak menyakiti orang lain? Usaha bisa, tapi hasilnya belum tentu, karena masing-masing manusia itu berbeda. Kadang-kadang kita tidak meniatkan sesuatu, tapi orang lain merasa tersakiti, seakan-akan nyinggung, padahal kita tidak nyinggung. Banyak kan seperti ini, salah paham karena miskomunikasi. Baik. Intinya adalah jangan kita dengan sengaja ingin menyakiti orang lain. Kalau salah paham itu urusan lain, kita tidak memasukkan, tapi saudara kita merasa kita menyakiti dia. Baik. Kalau dibicarakan dengan baik, dikomunikasikan dengan baik, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Yang penting, maksudnya Nabi SAW adalah takufu, engkau tahan. Nah, menahan keburukan itu, kejahatan itu, menyakiti manusia itu, berarti ada keinginan, ada usaha dari kita. Ucapan kita diusahakan, jangan sampai membuat sakit hati orang lain. Tangan kita ketika melakukan sesuatu, tidak membuat orang lain terganggu, tersakiti. Langkah kaki kita demikian juga. Intinya jangan pernah sengaja untuk menyakiti orang lain. Thayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, beberapa bimbingan atau pesan-pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan dari pertanyaan Abu Dzar. Dan semuanya bukan hanya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu saja yang membutuhkan, tetapi kita juga membutuhkan. Dan satu lagi pelajaran tidak langsung dari jawaban Nabi SAW adalah tentang judul bab yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jangan kita hanya berpusat dengan satu kebaikan saja. Kita tidak bisa melakukan satu jenis sekarang, jangan kemudian berhenti di situ. Orang lain melakukan demikian, kok bisa ya mereka melakukan seperti itu? Saya kok tidak bisa. Jangan berpikir seperti itu. Kalau engkau melihat saudara Mu'ab berbuat demikian, masya Allah kebaikan dia untuk orang banyak. Yang B juga melakukan demikian dengan kemampuannya. Yang C juga demikian, yang D juga demikian. Kok saya belum bisa? Jangan berhenti. Lakukan apa yang bisa saya berikan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ini saya. Kemudian mungkin ada orang lain yang di bawah saya. Mereka, dia melihat saya lebih bisa. Lantas minder. Tidak seperti itu. Jangan. Jangan minder kemudian berhenti dari ketaatan. Sekarang tidak bisa A, lakukan B. Belum bisa B, lakukan C. Sesuai yang ringan dari kita. Ketika nanti mungkin Allah memberikan keluasan dalam masalah A, saya bisa melakukan seperti saudara saya yang A itu, lakukan. Baik. Sodakoh misalnya, fulan kok bisa bersodakoh sekian besar-besar jumlahnya, saya kok belum bisa. Semampunya hari ini bisa bersodakoh satu keping roti, sodakoh lah. Sama, dia bersodakoh, engkau juga bersodakoh. Allah tidak lihat jumlahnya. Tapi satu kali nanti Allah berikan harta yang banyak kepada kita, bisa kita bersedekah seperti saudara kita A yang dahulu kita ingin seperti dia, lakukan, keluarkan. Baik. Sholat malam, saudara kita kok rajin setiap malam sholat, tidak ada capeknya, berdiri tidak ada letihnya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kok belum bisa. Jangan kemudian meninggalkan. Minimalnya setengah rakaat, Tidak ada setengah rakaat, minimalnya satu rakaat. Kok susah bangun malam? Jam 1, jam 2, jam 3 kok susah? Lakukan sebelum tidur. Sebelum tidur berdiri satu rakaat, niatkan itu salat malam, sudah dicatat salat malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Enak kan agama ini? Ringan kan? Ringan kalau kita mau. Masalahnya adalah banyak orang menganggap ibadah berat. Itu bukan karena ibadahnya, tapi keinginan dia yang kurang kuat. Kalau mau menjaga sholat lima waktunya, jalan saja. Lu bagaimana sekarang misal contoh sholat duhur, kok panas sekali, mau keluar rumah kok panas sekali, lantas gak mau ke masjid. Nabi SAW sudah membimbingkan dahulu, kalau panas itu menyengat, idza syaddal harru fa abridu 'anish shalah, maka tunggulah waktu dingin melaksanakan sholat. Misal azan duhur sekarang jam 11.27, kok sedang panas-panasnya, sampai nanti jam 1 panas. Boleh antum kerjakan sholat duhur itu di atas jam 1, boleh ketika agak dingin. Boleh. Fa'abridu anis sholah, kata Nabi. Lakukan sholat itu ketika mungkin cuaca agak dingin. Boleh. Selama belum keluar dari waktunya. Tayyib, itu contoh. Dan kiaskan kepada perkara-perkara yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini mungkin ma'asyurul akhrahimani wa rahmatumullah. Apa yang kita bahas di kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, hadis yang kedua dan hadis yang ketiga insyaallah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.